Selamat. Selamat ulang tahun Jakarta. Tonggak harapan bola indah matamu teman mimpi tanpa jemu biar tergarang semuku. Oh yeah, yeah. Untuk se bagus Jakarta, terima kasih.